Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كم مسلمين رحماني ورحمكم الله. بشكر kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kebaikan-kebaikannya. Tidak putus-putusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut kita sebuah hal, yaitu hanya beribadah kepadanya semata tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut dari kita sebuah hal, yaitu ibadah kepadanya bukanlah karena kebutuhannya terhadap sesuatu tersebut, ibadah tersebut, namun dikarenakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyempurnakan kebaikannya kepada para hambanya yang mau taat kepadanya. Kemudian mari kita bersyukur, mari kita mengucapkan selawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan, sebagai sarana untuk bisa dekat kepada dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditaati, untuk diikuti, yang dengan ketaatan dan mengikutinya sempurnalah seorang hamba bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Usulus Salasah yang pensyarahannya dilakukan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Berikut ini kita akan menyebutkan dalil yang ketiga yang menunjukkan wujudullah, yang menunjukkan kepada adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah berlalu dua dalil yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalil fitrah dan dalil akal. As-salisu yang ketiga, wa amma dilalatu syar'i ala wujudillahi ta'ala falianna al-kutub as-samawiyyata kullaha tantiqu bidzalika. Adapun dalil syar'i yang menunjukkan keberadaan Allah, wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya kitab-kitab samawi terdahulu semuanya berbicara tentang hal itu. Wa ma ja'at bihi minal ahkami al-mutadamminati lima salihil khalqi dalilun ala annaha min rabbin hakimin alimin bima salihi khalqihi. Apa saja yang datang, yang dibawa oleh kitab-kitab samawi tersebut, kitab-kitab suci yang pernah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dari langit ke bumi, yang mengandung berupa hukum-hukum yang mengandung kemaslahatan para hamba sebagai dalil bahwa kitab tersebut berasal dari Allah Rabbun, Allah sebagai Rabb yang maha bijaksana, maha mengetahui terhadap kemaslahatan para hambanya. Wa ma ja'at bihi min al-akhbaril kauniyyati allati syahidal waqi'a allati syahidal waqi'u bi sidqiha dalilun ala annaha min rabbin qadirin ala ijadi ma akhbara bihi. Dan apa saja yang datang, yang dibawa oleh kitab-kitab tersebut berupa kabar-kabar kauniyah yang kenyataan itu menjadi saksi tentang kebenarannya, itu merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya kitab-kitab samawi tersebut berasal dari Rabb yang maha mampu untuk mengadakan apa yang dia kabarkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini dalil syar'i. Tidak ada satu kitab samawi pun, tidak ada satu kitab suci pun yang berasal dari langit, melainkan semuanya menunjukkan bahwasanya adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita katakan sekaligus menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berada di langit. Menunjukkan adanya Allah sekaligus yang menurunkan tersebut berada di atas langit. Kemudian ar-rabi'u yang keempat, wa amma adillatul hissi ala wujudillahi famin wajhaini. Ar-rabi'u yang keempat, adapun dalil panca indera yang menunjukkan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari dua sisi. Ahaduhuma yang pertama, annana nasma'u wa nusyahidu min ijabatid da'ina wa ghausil makrubina ma yadullu dilalatan qati'atan ala wujudihi ta'ala. Yang pertama, bahwasanya kita mendengar dan menyaksikan adanya pengabulan doa orang yang berdoa. Kemudian ya, pertolongan yang diarahkan kepada orang-orang yang tertimpa kesulitan. Apa saja menunjukkan dengan dalil yang pasti akan adanya Allah Ta'ala yang mengabulkan doa tersebut, yang melepaskan orang-orang dalam kesulitan tersebut dari kesulitannya. Karena tidak mungkin ya terlepasnya sebuah kesulitan tanpa ada yang melepaskannya. Dan tidak mungkin ya terkabulnya sebuah doa tanpa ada yang mengabulkannya. Demikian qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 76, wa Nuhan idh nada min qablu fastajabna lahu. Dan Nuh tatkala dia menyeru sebelumnya, menyeru Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami kabulkan untuknya. Wa qala Ta'ala, dan Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 9, idh tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah tatkala kalian beristighosah kepada Rabb kalian, minta pertolongan kepada Rabb kalian, fastajaba lakum. Minta pertolongan kepada Rabb kalian agar dilepaskan dari kesulitan, maka fastajaba lakum, maka Rabb kalian tersebut pun memenuhi untuk kalian permintaan kalian. Wa fi sahih al-Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Dalam Sahih Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna a'rabiyan dakhala yawmal jumu'ati wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthubu, bahwasanya ada seorang Arab Badui yang masuk pada hari Jumat dalam kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Faqala, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, Rasulullah, halakal malu wa ja'al 'iyalu fad'u Allah lana. Wahai Rasulullah, harta telah hancur, keluarga kelaparan, maka berdoalah kepada Allah untuk kami. Farafa'a yadayhi wa da'a fasarus sahabu amsalal jibali falam yanzil an minbarihi hatta ra'aitul matara yatahadaru ala lihyatihi. Lalu beliau pun mengangkat kedua tangan beliau, lalu berdoa dan berdoa, maka datanglah awan semisal gunung, awan yang datang ini dalam keadaan seperti gunung, ya, datang dari berbagai penjuru, dan beliau belum turun dari mimbarnya, dan tidaklah beliau turun dari mimbarnya sampai aku melihat hujan itu pun turun mengenai, ya, sampai membasahi, ya, jenggot beliau. Wa fil jum'ati tsaniyati wa fil jum'ati tsaniyati qama dzalikal a'rabiyyu aw ghairuhu. Di Jumat berikutnya, maka orang Arab tadi atau yang lainnya itu berdiri sembari dia mengatakan, faqala, ya Rasulullah, tahaddamal bina'u wa gharaqal malu fad'allaha lana farafa'a yadayhi. Wahai Rasulullah, katanya, hancur, telah hancur bangunan dan harta-harta pun tenggelam, maka berdoalah kepada Allah untuk kami. Maka beliau pun mengangkat kedua tangan beliau, waqala, sembari beliau mengatakan, berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Rasulullah berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan kepada kami, bukan langsung kepada kami. Fama yusiru ila nahiyatin illa in farajat. Naam. Dan tidaklah beliau mengisyaratkan kepada satu sisi melainkan, ya, awan tersebut pun mengarah ke sana. Ya, hujan tersebut mengarah ke sana. Demikian. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang sahih. Ini menunjukkan bahwasanya secara panca indera menunjukkan bahwa adanya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, karena Dia Allah Subhanahu wa taala tersebut mengabulkan doa orang yang berdoa. Ini dalil secara indrawi yang menunjukkan bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma zalat ijabatud da'ina amran mashhudan ila yaumina hada liman sadaqal luju'u ila Allah taala wa ata bisyara'itil ijabati. Senantiasa, ya, pengabulan doa orang-orang yang berdoa itu hal yang bisa kita saksikan sampai hari ini. Bagi orang yang jujur, dia meminta, memelas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendatangkan syarat-syarat terkabulnya doa. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara terkabulnya doa, ya, adalah dengan menepati doa tersebut atau menyesuaikan doa tersebut, ya, dengan waktu-waktu yang mustajabah. Yaitu seperti berdoa di antara azan dan iqamat, berdoa setelah salat fardu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u la yuraddu bainal adzani wal iqamati." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, doa itu tidaklah tertolak yang dilakukan di antara adzan dan iqamat. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya ayyud du'ai asma, doa manakah yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW bersabda dubura jawfal lailil akhir, yaitu malam di malam yang larut yang terakhir, wa dubura as-salawatil maktubat, dan setiap kali selesai salat fardu. Demikian pula di antara ya ketika dalam kondisi sujud namun dipersyaratkan untuk mengucapkannya dengan bahasa Arab, dan lebih-lebih memilih doa-doa yang maksur ketika sujud tersebut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksirud du'a." Kondisi, posisi, keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya ada dalam kondisi sujud, maka perbanyaklah doa. Oleh karenanya berdoa dengan bahasa Arab, karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, innama hadhihi salatu la yasluhu syai'un min kalamin nas, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salat ini tidak layak sedikit pun dari ucapan manusia. Nah, di antara doa yang makbul adalah berdoa di dalam kondisi safar. Doa anak, doa orang tua untuk anaknya, dan doa seseorang yang dizalimi dalam kondisi dia terzalimi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatu da'awatin mustajabatun," dalam riwayat yang lain disebutkan "la turaddu," tiga doa yang tidak tertolak, dalam riwayat yang lain mustajab. Yang pertama disebutkan adalah da'watul musafiri, doa orang yang safar. Yang kedua wa da'watu al-mazlum, doa orang yang terzalimi. Kemudian yang ketiga da'watul walidi liwaladihi, yaitu doa orang tua untuk anaknya. Dan keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi yang lainnya, seperti juga diantaranya dalam hadis yang dipermasalahkan oleh sebagian para ulama, yaitu berdoa dalam kondisi hujan sedang turun. Ya, Syekh Al-Albani memandang hadisnya sahih. Karenanya silakan ketika hujan turun dia berdoa. Demikian pula berdoa untuk saudaranya tanpa sepengetahuan dirinya, maka itu juga merupakan bentuk doa yang mustajabah. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi mustajabatun. Da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Doa seorang muslim untuk saudaranya itu mustajab, yaitu makbul. Demikian kondisi-kondisi doa yang lainnya atau waktu-waktu doa yang mustajabah yang lainnya, silahkan dipilih waktu-waktu tersebut. Demikian. Dan dipersyaratkan pula untuk terkabulnya doa, ya, orang yang berdoa tersebut menghindari penghalang-penghalang doa. Seperti contohnya adalah dia meninggalkan hal-hal yang haram, karena sesungguhnya hal-hal yang haram ini bisa menghalangi doa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima hal-hal melainkan yang baik. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Disebutkan dalil-dalil dari ayat maupun hadis, dari ayat dua ayat tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memakan makanan yang halal. perintah Allah kepada para nabi, demikian pula perintah Allah kepada kaum muslimin, kaum mukminin. Lalu beliau menyebutkan summa dzakara ar-rajula yutilu as-safara as'asa aghbara yamuddu yadayhi lis-sama. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang yang jauh dia bersafar, telah jauh dia bersafar dalam kondisi as'asa aghbara, yaitu rambutnya acak-acakan, pakaiannya acak-acakan, dia berdebu. Yamuddu yadayhi lis-sama, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit. Ini antara bentuk juga berdoa, yaitu mengangkat tangan ke langit. Ini adab doa, mengangkat tangan. Kemudian Rasulullah menyebutkan, ya, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Namun makannya, makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan baru saja kenyang dengan yang haram, bagaimana bisa dikabulkan doanya? Demikian. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seperti tadi kita katakan, di antara hal-hal yang juga mendukung untuk terkabulnya doa adalah seperti adab mengangkat tangan ketika berdoa. Disebutkan dalam hadis bahwasanya, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hayyun karimun," sesungguhnya Allah itu Maha Malu dan Maha Pemurah. Disebutkan bagaimana Allah malu, itu Allah malu terhadap hambanya yang hambanya tersebut menengadahkan tangannya ke arahnya lalu mengembalikannya dalam keadaan kosong. Demikian. Nah, seterusnya dari doa-doa, ya, ciri-ciri doa, karakter doa, sifat-sifat doa yang mustajab. Dan kita katakan tadi bahwasanya terkabulnya doa menunjukkan bahwasanya adanya zat yang mengabulkan doa tersebut, yaitu Allah Jalla wa Ala. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua. Sisi yang kedua yang menunjukkan bahwasanya panca indera itu menunjukkan kepada adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anna ayatil anbiya illati tusamma al-mu'jizati wa yushahiduha an-nasu aw yasma'una biha burhanun qati'un ala wujudi mursilihim. Bahwasanya tanda-tanda para nabi terhadap kenabian mereka yang disebut dengan al-mu'jizat, mu'jizat-mu'jizat, dan yang disaksikan oleh manusia baik terdahulu maupun saat ini, atau yang telah, yang sedang mereka dengarkan saat ini, seperti Al-Quran, mukjizat yang terbesar milik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, itu merupakan bukti yang pasti yang menunjukkan adanya zat yang mengutus mereka. Wa huwa Allahu Ta'ala, dan dia adalah Allah Ta'ala. Li annaha umurun kharijatun an nitaqil bashari yajrihallahu ta'ala ta'yidan lirusulihi wa nasran lahum. Dikarenakan tanda-tanda tersebut, yaitu mu'jizat-mu'jizat tersebut, adalah perkara yang luar biasa yang keluar dari kebiasaan para manusia, para hamba, yang Allah berlakukan mu'jizat tersebut sebagai penguatan bagi para rasulnya dan sebagai pertolongan bagi mereka. Misalu zalika, contohnya adalah ayatu Musa, yaitu tanda kenabian Nabi Musa alaihi salam, hina amarahu Allah Ta'ala an yadriba bi'asahu al-bahra, di mana tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar ia memukulkan, ya, dengan tongkatnya kepada lautan, fadarabahu, maka dia pun memukulkan tongkat tersebut, ya, kepada laut. Famfalaqa isnai asyara tariqan yabisan, maka terbelahlah laut tersebut menjadi 12 jalan yang kering, wal ma'u bainahu kaljibal, padahal air, air itu, air laut tersebut ada di sisinya bagaikan gunung, namun tertahan. Qala Allah Ta'ala fa auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa fakana kullu ya firqin kattawdil azim. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 63 yang artinya dan kami wahyukan kepada Musa untuk memukulkan dengan tongkatmu, ya pukulkanlah dengan tongkatmu laut itu, maka setelah dipukul maka famfalaqa, maka terbelahlah laut tersebut, ya maka setiap belahan tersebut bagaikan ya gunung yang besar. Nah, wa misalun sanin, contoh yang kedua, ayatu Isa alaihi salatu wassalamu hina kana yuhyil mauta wa yukhrijuhum min quburihim biidnillahi. Tanda kenabian Nabi Isa alaihi salam di mana ia mampu untuk menghidupkan orang yang telah mati dan mengeluarkan mereka dari kuburan-kuburan mereka dengan izin Allah. Qala Allah Ta'ala wa uhyil mauta biidnillah. Allah berfirman mengabadikan perkataan Nabi Isa dan aku bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Surah Ali Imran ayat 49. Wa qala, dan Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 110, yaitu perkataan Allah kepada Nabi Isa, wa itukhrijul mauta biidni. Ingatlah tatkala engkau bisa mengeluarkan orang yang telah mati dengan izinku. Surah Al-Maidah ayat 110. Wa misalun salisun, contoh yang ketiga, li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hina talabat minhu Quraisyun ayatan. Contoh yang ketiga adalah contoh untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang Quraisy meminta dari beliau sebuah tanda, tanda kenabian beliau, tanda kerasulan beliau, fa asyara ilal qamari. Maka beliau pun mengarahkan kepada qamar, yaitu rembulan. Famfalaqa firqataini, maka terbelahlah bulan tersebut menjadi dua. Faraahun nasu, lalu orang-orang pun bisa melihatnya. Fi dzalika qauluhu ta'ala, dalam permasalahan ini ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, iqtarabatis sa'atu wansaqqal qamar wa iyaraw ayatan yu'riduna wa yaqulu sihrun mustamir. Allah berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 1 dan 2, telah dekat hari kiamat dan telah terbelahlah bulan apabila mereka melihat satu tanda ayat kebesaran Allah, mukjizat dari Allah untuk para nabinya, yu'ridun, mereka pun berpaling sembari mereka mengatakan ini adalah sihir yang terus menerus berkelanjutan. Fahadihil ayatul mahsusatu allati yajriha Allah Ta'ala ta'yidan li rusulihi wa nasran lahum tadullu dilalatan qati'iyatan ala wujudihi ta'ala. Tanda-tanda ayat-ayat yang bisa disaksikan dengan panca indera ini yang Allah berlakukan, ia untuk menguatkan para rasulnya dan menolong mereka, itu menunjukkan dengan dalil yang pasti akan adanya Allah Ta'ala. Karena tidak mungkin mereka memiliki kemampuan seperti itu melainkan ada zat yang memberikan kemampuan tersebut. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, telah selesai dalil-dalil yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan telah kita sebutkan juga pada pertemuan yang lalu bahwasanya wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diimani, dan keimanan terhadap wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu dari rukun beriman kepada Allah Ta'ala. Bahkan itu adalah rukun iman yang pertama dari beriman kepada Allah. Kita ulangi, rukun iman ada 6, yaitu beriman kepada Allah, dan beriman kepada Allah memiliki 4 rukun pula. Yang pertama adalah beriman kepada wujudnya Allah, dan itu ditunjukkan dengan 4 dalil, yaitu dalil fitrah manusia, dalil akal manusia, dalil syar'i yang diturunkan kepada manusia, dan dalil panca indera manusia. Telah selesai pembahasannya. Nah, berikutnya kita akan membahas ya rukun iman yang kedua dari beriman kepada Allah. As-sani, yang kedua, al-imanu bi rububiyyatihi. Beriman dengan rububiyah Allah Ta'ala. Ay bi annahu wahdahu ar-rabbu la syarika lahu wala mu'inun wala mu'ina, yaitu bahwasanya Dia adalah satu-satunya Rabb yang tiada sekutu baginya dan tidak ada penolong, tidak ada yang membantunya. Beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudnya adalah beriman kepada perbuatan-perbuatan Allah, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat di dalam perbuatannya. Tidak ada makhluk satupun yang bisa bersendirian ya melakukan perbuatan Allah tersebut. Tidak ada satupun dari makhluknya, tak ada satupun siapapun dia yang mampu untuk berbuat seperti Allah. Ini beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu beriman kepada perbuatan-perbuatan Allah, bahwasanya dia satu-satunya zat yang mampu untuk melakukan dan berbuat seperti itu. Warrabbu man lahul khalqu wal mulku wal amru. Rabb itu maksudnya adalah zat yang memiliki kemampuan mencipta, merajai, memiliki dan memerintah. Fala khaliqa illallahu, tidak ada pencipta kecuali Allah. Wala malika illa huwa, tidak ada raja kecuali hanya Dia. Tidak ada raja diraja melainkan Dia. Wala amru illa lahu, tidak ada perintah kecuali itu miliknya. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 54, ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah hanya miliknya al khalqu, perintah itu dan penciptaan itu dan perintah. Hak perintah dan hak mencipta hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala, dan Allah berfirman, dzalikumullahu rabbukum lahul mulku walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 13, yang demikian itu adalah Allah Rabb kalian yang memiliki kemampuan, memiliki kemampuan merajai, yang memiliki ya kerajaan. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Sementara apa saja yang kalian berdoa kepada selainnya, kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja yang tidak memiliki, mereka tidak memiliki apapun, ya, tidak memiliki apapun, walaupun setipis kulit ari, itu kulit ari itu. Mereka tidak memiliki apapun walaupun hanya sekulit ari. Walam yu'lam anna ahadan minal khalqi ankara rububiyyat Allahi Subhanahu. Tidak pernah diketahui bahwasanya ada seorang pun dari makhluk ini yang mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemahatunggalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perbuatan-perbuatannya. Illa an yakuna mukabiran ghaira mu'taqidin bima yaqulu, kecuali dia itu adalah seorang yang sombong tanpa dia meyakini ya apa yang dia katakan. Dia hanya mengucapkan ya dengan perbuatannya karena kesombongannya, namun hatinya tidak bisa menolak kenyataan bahwasanya memang ya sang pencipta itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama hasala min fir'auna, sebagaimana yang terjadi dari kondisi Fir'aun, hina qala liqaumihi, tatkala dia berkata kepada kaumnya, ana rabbukumul a'la, ana rabbukumul a'la. Allah mengabadikan perkataan Fir'aun ini dalam surah An-Nazi'at ayat 24. Aku, kata Fir'aun, adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Wa qala, dan dia mengatakan, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 38, Ya ayyuhal mala'u ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai para rakyatku, wahai khalayak, ma'alimtu lakum, aku tidak mengetahui kalian memiliki sesembahan selain diriku. Lakin zalika laysa an aqidatin, akan tetapi hal itu tidaklah berasal dari akidahnya, keyakinannya. Qala Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 14, mereka mengingkari ayat-ayat Allah tersebut sementara jiwa-jiwa mereka itu meyakininya, hati-hati mereka itu meyakininya. Mereka mengingkari itu karena dzulma wa uluwa, karena kedzaliman mereka dan kesombongan mereka. Wa qala Musa li Fir'auna, demikian pula Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Fir'aun, fi ma hakallahu anhu, di dalam apa yang Allah ceritakan tentangnya, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 102, diabadikan perkataan Musa, laqad 'alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira wa inni la'adhunnuka ya fir'auna la ya fir'aunu masbura. Nabi Musa berkata, sungguh engkau tahu wahai Fir'aun, secara pasti yang menurunkan, tidaklah ada yang menurunkan tanda-tanda Allah ini, tanda-tanda mukjizat ini, tanda-tanda kebesaran Allah ini kecuali Rabb. Rabb, penguasa, pencipta langit dan bumi, secara pasti engkau mengetahui itu. Dan sungguh aku menyangka wahai Fir'aun, engkau itu masbura. Apa masbura di situ? Akan binasa. Nah, surah Al-Isra ayat 102. Nah, ini ungkapan ungkapan Nabi Musa alaihissalam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu menunjukkan hakikatnya karena sesungguhnya Fir'aun meyakininya. Bahkan itu bukan hanya diyakini oleh Fir'aun, bahkan bala tentaranya, seperti dalam surah An-Naml ayat 14 tadi. Itu mereka, Fir'aun beserta bala tentaranya, menolak ayat-ayat Allah itu, tanda-tanda Allah tersebut, ya, sementara hati mereka semuanya meyakininya. Walihada kana al-musyrikuna yuqirruna bi rububiyyatillahi ta'ala ma' isyrakihim bihi fil uluhiyyati. Oleh karenanya orang-orang musyrik dahulu mereka meyakini rububiyah Allah Ta'ala, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat di dalam perbuatan-perbuatannya, padahal ya mereka itu berbuat syirik kepada Allah di dalam ya peribadahan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun قل من رب السماوات قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. Allah berfirman, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka orang-orang kafir tersebut, milik siapakah bumi dan apa yang ada di dalamnya? Jikalau kalian tahu, maka mereka akan benar-benar mengatakan itu milik Allah. Katakan kepada mereka, mengapa kalian tidak ingat? Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka orang-orang kafir itu, siapakah Rabb penguasa langit yang tujuh dan Rabb penguasa arsy yang agung? Mereka pun kenal arsy itu. Maka mereka mengatakan milik Allah. Katakan kepada mereka, mengapa kalian tidak bertakwa? Qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu yang dia memperjalankan dan tidak ada yang menolongnya, tidak ada butuh dia kepada pertolongan? Jikalau kalian mengetahui, maka mereka akan mengatakan itu milik Allah. Katakan, Iya, bagaimana kalian bisa dipalingkan? Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 9, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-'azizul 'alim." Allah berfirman yang artinya, dan sungguh jikalau engkau bertanya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka orang-orang kafir, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, pastilah mereka akan mengatakan yang menciptakannya adalah Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Wa qala Ta'ala, dan Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 87, "Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunnallah fa anna yufakun." Nah, jikalau engkau tanya kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang telah menciptakan mereka, pastilah mereka akan mengatakan Allah. Lalu bagaimana kalian bisa dipalingkan? Wa amru rabbi subhanahu syamilun lil amril kauni wasyar'i. Perintah Allah, perintah Rabb subhanahu wa ta'ala, itu mencakup perintah kauni dan perintah syar'i. Fakama annahu mudabbirul kauni al-qadi fihi bima yuridu hasaba ma taqtadihi hikmatuhu, fahuwa kadzalikal hakimu fihi bisyar'il ibadati wa ahkamil muamalati. Mu'amalati hasaba ma taqtadihi hikmatuhu. Sebagaimana bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah pengatur alam semesta yang memberikan putusan di dalamnya dengan apa saja yang dia inginkan sesuai dengan tuntutan hikmahnya, maka demikian pula dia adalah Al-Hakim, Zat yang memberikan hukum-hukum di dalamnya dengan syariat-syariat ibadah, syariat ibadah-ibadah dan hukum-hukum muamalah sesuai dengan tuntutan hikmahnya. Faman ittakhadha ma'allahi ta'ala musyarri'an fil ibadati aw hakiman fil muamalati faqad asyraka bihi wa lam yuhaqqiqil imana. Maka siapa saja menjadikan bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala, siapa saja yang memberikan syariat di dalam ibadah dan ia memberikan kebijakan di dalam urusan muamalah, maka sungguh dia telah berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak memiliki realisasi keimanan. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya as-salisu, yang berikutnya yang ketiga, rukun yang ketiga dari beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-imanu bi-uluhiyatihi, beriman kepada uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bi-annahu wahdahu al-ilahul haqqu la syarika lahu, yaitu bahwasanya dia yaitu Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya sesembahan yang hak yang tiada sekutu baginya. Maksudnya adalah beriman kepada keberhakan ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, hanya kepadanya, bukan kepada selainnya. Wal ilahu bima'nal ma'luhi, al ilah itu maknanya adalah al ma'luh, ay al ma'budu, yaitu maksudnya adalah al ma'bud, yang disembah. Hubban wa ta'ziman, dengan kecintaan dan pengagungan. Wa qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, yang tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 18, Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi, demikian pula para malaikat dan para ulama bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia, qa'iman bil qist, dengan menegakkan ya al qist, keadilan. La ilaha illa huwa, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia, al azizul hakim, Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wa kullu mattakhadha ilahan ma'allahi yu'badu min dunihi fa'uluhiyatuhu batilatun. Setiap segala sesuatu yang utukhidha ilahan, wa kullu ma utukhidha ilahan ma'allahi yu'badu min dunihi fa'uluhiyatuhu batilatun. segala sesuatu yang dijadikan sebagai sesembahan bersama dengan Allah yang disembah selainnya, maka peribadahan kepadanya adalah batil. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 62, dzalika bi'annallahu huwal haqq, dzalika bi'annallahu wal haqq wa annama yud'auna wa annama yad'una min dunihi wal batil wa annallahu huwal 'aliyyul kabir. Yang demikian itu dikarenakan Allah adalah zat yang maha benar al-haq, dan bahwasanya apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil, dan bahwasanya Allah adalah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Wa tasmiyatuha alihatan la yu'tiha haqqal uluhiyyati. Penamaannya sebagai sesembahan tidaklah menjadi alasan untuk dibenarkannya pemberian kepadanya hak persembahan. Qala Allah Ta'ala fil Lata wal Uzza wal wa Manat. Ya, Allah berfirman tentang Lata, Uzza dan Manat. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah ia nama-nama ketiga nama tersebut melainkan nama-nama yang kalian dan bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian namakan ia dengannya, yang Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan bukti tentangnya. Surah An-Najm ayat 23. Wa qala an Hudin annahu qala li qaumihi, dan Allah berfirman tentang Nabi Hud bahwasanya ia berkata kepada kaumnya, atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazalallahu biha min sultan. Ma anzalallahu biha min sultan. Di situ apa? Nazalallahu atau anzalallahu? Anzalallahu. Nah. Ma nazalallahu biha min sultan. Nah. Apakah kalian mendebatku tentang nama-nama yang kalian serta nenek moyang kalian namakan dia dengannya, yang Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan bukti sedikit pun tentangnya? Surah Al-A'raf ayat 71. Wa qala an Yusufa annahu qala li sahibi sijni a arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Berkata Yusuf yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 39 dan 40. Apakah sesembahan-sesembahan yang bercerai-berai itu, yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang zat yang satu-satunya, zat yang maha tunggal, maha esa, lagi maha perkasa? Tidaklah kalian beribadah kepada selainnya melainkan hanyalah nama-nama yang kalian serta nenek moyang kalian namakan ia dengannya, yang Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan bukti sedikit pun tentangnya. Walihada kanatir rusulu alaihim assalatu wassalamu yaquluna liaqwamihim a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Oleh karenanya para rasul alaihi salatu wassalam, mereka semua mengatakan kepada kaumnya, a'budullah, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, kalian tidak memiliki sesembahan selainnya. Walakin aba dzalikal musyrikun, akan tetapi orang-orang musyrik enggan terhadap hal itu. Wattakhadhu min dunillahi alihatan, dan mereka pun menjadikan ia selain Allah sebagai sesembahan-sesembahan. Ya'budunahum ma'allahi subhanahu wa ta'ala, yang mereka menyembahnya bersama dengan mereka menyembah Allah. Wa yastansiruna bihim wa yastaghisun, mereka minta tolong kepada mereka sesembahan-sesembahan tersebut, dan mereka minta ya agar dilepaskan dari kesulitan kepada sesembahan-sesembahan tersebut. Wa qad abtala Allah Ta'ala ittikhadha al-musyrikin hadhihi al-alihata biburhanaini aqliyaini. Naam. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membatalkan tindakan orang-orang musyrik yang menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah ini dengan dua dalil akal. Al-awwal yang pertama, annahu laysa fi hadhihi al-alihati allati ittakhaduha syai'un min khasa'isil uluhiyyati. Bahwasanya tidak terdapat pada tuhan-tuhan selain Allah ini yang mereka jadikan ya sesembahan tersebut sedikit pun dari kekhususan ya hak ibadah. Fahiya makhluqatun la tukhlaqu. Afan. Fahiya makhluqatun la takhluqu. Dia itu adalah makhluk yang tidak bisa menciptakan. Wala tajribu naf'an li'abidihi, yang tidak bisa ya menarik atau memberikan manfaat kepada ya, sang penyembahnya. Wala tadfa'u anhum dararan, juga tidak bisa menghindarkan kemudaratan dari mereka. Wala tamliku lahum hayatan, dan tidak mereka tidak memiliki kehidupan sedikit pun untuk mereka, tidak bisa menguasai kehidupan mereka. Wala mautan, juga tidak bisa menguasakan kematian untuk mereka. Wala yamlikuna syai'an minas samawati wala yusyarikuna fihi, dan tidak memiliki sedikit pun dari langit, dan tidak pula memiliki peran ya sumbangsih di dalam sedikit pun dari langit tersebut. Qala Allah taala, Allah berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 3, wattakhadhu min dunillahi min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim dharran wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. Mereka itu, orang-orang kafir itu, menjadikan selain Allah sebagai sesembahan yang tidak bisa menciptakan sedikit pun padahal mereka yang diciptakan, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki untuk diri mereka ya kemampuan memberikan mudarat dan manfaat, dan tidak menguasai kematian dan kehidupan, juga tidak hari berbangkit untuk berbangkit kembali. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam surah Saba ayat 20 dan 23, qul ida'ul ladina za'amtum min dunillahi la yamlikuna misqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fihima min syirk wama lahum minhum min dhahir wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya panggillah orang-orang yang kalian anggap sebagai sesembahan selain Allah yang tidak memiliki sebesar biji zarah pun di langit dan di bumi, dan mereka tidak memiliki pada keduanya ya perkongsian sedikit pun, juga tidak memiliki penolong sedikit pun, dan tidak bermanfaat syafaat sedikit pun di sisinya kecuali bagi orang yang telah Allah berikan izin untuknya. Wa qala, dan Allah berfirman dalam surah Al-A'raf 191 dan 192, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka itu berbuat syirik kepada sesuatu yang tidak bisa menciptakan sedikit pun padahal mereka itu diciptakan, dan mereka tidak mampu ya menolong mereka, ya sesembahan-sesembahan tersebut tidak mampu untuk menolong mereka, dan tidak juga menolong diri-diri mereka sendiri. Surah Al-A'raf 191 dan 192. Wa idza kanat hadhihi halatil kal alihati fa inna ittikhadha alihatan min asfahis safahi. Nah, jikalau beginilah kondisi sesembahan-sesembahan mereka ini, maka sesungguhnya menjadikannya sebagai sesembahan itu termasuk kebodohan yang paling bodoh. Wa abtalil batil, dan kebatilan yang paling batil. Asani, bukti dalil akal yang kedua adalah anna haula'il musyrikina kanu yuqirruna bi anna Allah ta'ala wahdahu ar-rabbu al-khaliqu alladhi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi. Orang-orang musyrik ini dahulu mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat di dalam rububiyahnya. Satu-satunya adalah Ar-Rabbu, Rabb, penguasa, pencipta dan pengatur alam semua, semesta, alam semesta. Pencipta yang di tangannya kerajaan segala sesuatu yang dia memperjalankan dan tidak butuh pertolongan sedikit pun. Wa hadha yastalzimu an yuwahhiduhu bil uluhiyyati kama wahaduhu bir rububiyyati. Ini menuntut agar mereka itu mengesakan, menunggalkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah sebagaimana mereka telah menunggalkan, mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah 21 dan 22, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah berfirman yang artinya, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, Zat yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini terbentang dan langit ini sebagai langit itu sebagai bangunannya, atapnya, dan Dia menurunkan air dari langit lalu mengeluarkan dengannya ya berupa buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian, maka janganlah kalian jadikan untuk Allah tandingan-tandingan sementara kalian mengetahui. Wa qala, dan Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 87, wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah fa anna yufakun. Jikalau engkau tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang telah menciptakan mereka, pastilah mereka akan mengatakan Allah, lalu bagaimana mereka bisa dipalingkan. Wa qala, dan Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 31 dan 32, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku as-sam'a wal absar wa ma yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa ma yudabbirul amr fa sayaqulunallah fa qul afala tattaqun fadhalikumullahu rabbukumul haqq famadha ba'dal haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun. Allah berfirman yang artinya, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapa pula yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan siapa pula yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapa pula yang mengatur segala urusan? Pastilah mereka akan mengatakan Allah. Lalu katakan kepada mereka, mengapa kalian tidak bertakwa? Yang demikian itu adalah Allah Rabb kalian yang hak. Tidaklah ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Lalu bagaimana kalian bisa dipalingkan? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini dua dalil akal ya, yang menunjukkan kebatilan tindakan orang-orang musyrik yang menjadikan ya selain Allah sebagai sesembahan. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah ta'ala pada pertemuan mendatang kita akan sampaikan tentang rukun iman yang keempat dari beriman kepada Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya sebelumnya Pak, saya mau informasi tadi yang antum. Boleh? Ya. Ada informasi yang patut untuk disyukuri dan ya ditindaklanjuti serta di follow up begitu. Alhamdulillah sebagian teman-teman kita ya telah sadar ya pentingnya untuk ya ta'awun alal birri wat taqwa, ta'awun ya bekerja sama di atas kebajikan dan takwa, yaitu terkait dengan pengadaan koperasi syar'i insyaallah taala, yang barangkali saya bersedia untuk menjadi konsultannya begitu ya. Paling tidak dalam terobosan-terobosan program-program kedepannya. Koperasi syar'i ini ya baru saja diadakan ya pada hari ini tadi, dan sudah terkumpul 6 orang anggota yang diharapkan dari antum semua untuk turut serta di dalam keanggotaannya. Tidak begitu berat di dalam iurannya, hanya sepekan 10.000 ya, sepekan 10.000, demikian sepekan 10.000. Dan hitung-hitung ini adalah apa, adalah nabung, karena insyaallah taala ini tidak hangus ya. Ini tidak hangus. Ini adalah seperti tabungan kemudian yang akan dimanfaatkan. apakah pemanfaatannya itu sifatnya adalah dia, ya, murni dia adalah non-profit, seperti barangkali yang disimpan pinjam yang dia tanpa bunga, namun ada jaminan. Bisa pula nanti yang sifatnya profit, seperti barangkali nanti dibentuk badan-badan usaha atau usaha-usaha yang dia komersil begitu, ya. Apakah bergerak di bidang permodalan barangkali, nah, ya, ya mudorobah begitu. Nanti insya Allah Taala, ya, saya, ya, siap untuk dijadikan sebagai konsultan, ya, untuk bisa diajak konsultasi dalam apa namanya tindakannya. Saya condong memang kalau bisa ada yang sifatnya non profit juga seperti simpan pinjam, namun harus ada bukti fisik, ya, sebagai jaminannya, ya. Nah, ini sebagai upaya untuk menyelamatkan, ya, diri dari sikap khianat yang tidak mau melanjutkan, ya, pembayaran jikalau telah melakukan hutang demikian. Oleh karenanya ini diberlakukan, karena kita katakan tadi awalnya berdirinya ini adalah untuk ta'awun alal birri wa taqwa. Oleh karenanya kalau bisa ada juga sifatnya profit apa non profit begitu, ya, bentuk programnya. Demikian, nanti silakan, ya, antum semua jikalau ingin, ya, mendaftarkan diri mungkin kepada Pak Zaid, ya, Pak Zaid, ya, silakan, ya, sudah ada 6 orang dan sudah terjadi pengumpulan juga, ya, uang iurannya. Nanti akan dikelola insya Allah, ya, dengan apa namanya mempertimbangkan baik dan buruknya, kemudian saran sumbangsihnya dari semua anggota. Yang jelas, ya, pijakannya atau titiannya, jembatannya adalah koridor syar'i insyaallah taala. Demikian. Nah, wallahu taala alam, kita mungkin lanjutkan dengan sesi soal jawab. Silakan, Pak. Iya. Nah. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama tadi disebutkan, ya, bagaimana doa setelah sholat. Doa setelah sholat itu seperti doa ketika kita berdoa di sepertiga akhir malam. Bagaimana ketika kita berdoa di sepertiga akhir malam? Apakah berjamaah? Apakah dengan cara hanya berdoa tanpa mengangkat tangan? Demikian. Maka seperti itu. Dikarenakan hadisnya disebutkan secara berdekatan. Rasulullah tadi mengatakan ketika ditanya, ya, doa, apakah yang paling mustajab, yang paling didengar oleh Allah? Maka Rasul mengatakan, jawfal laylil akhir wadubur as-salawatil maktubah. Ya, yaitu doa yang dilakukan di malam yang larut yang terakhir, kemudian di setelah sholat-sholat fardu. Jadi dua hukum ini, wallah ta'ala alam, itu sama. Bagaimana kita berdoa ketika di sepertiga akhir malam itu, maka seperti itu kita doa di setelah sholat fardu. Begitu, Pak. Nah, apakah angkat tangan? Saya katakan, iya. Bagaimana jika lo tidak angkat tangan? Tidak mengapa. Tentunya ini doa-doa yang sifatnya mutlak, yaitu tidak menyebutkan lafad-lafad yang khusus, ya. Tapi kalau ingin, ya, menyebutkan contohnya lafad-lafad yang sudah ada karena itu dibutuhkan, tidak mengapa, ya. Karena ini hanyalah berbicara tentang waktu yang mustajabah. maka semua bentuk doa, dan saya condong kepada pendapat ini, semua bentuk doa yang menyebutkan tentang yang dilakukan di waktu-waktu yang disebutkan dalam dalil itu, waktu mustajabahnya, tanpa disebutkan bentuknya, maka dia dilakukan dengan cara mutlak pula, yaitu dengan cara angkat tangan dan tanpa dikomandoi. Demikian. Wallahu a'lam. Demikian, Pak. Pertanyaan kedua tadi, Pak. Nah, bagaimana ketika sujud doanya? Nah, nah, ada doa-doa yang lain yang sebenarnya dalam dalam sujud, dalam ruku dan sujud itu ada zikir, Pak, yang sebagian para ulama berpendapat bahwasanya zikir tersebut berupa tasbih, dia merupakan wajib sholat. Ada yang berpendapat bahwasanya itu adalah sunat sholat. Ya. Terlepas dari perbedaan pendapat ini, yang jelas mereka mengatakan bahwasanya zikir dalam sholat dibedakan dengan doa. Demikian, ya. Jadi seperti subhana rabbiyal azim, atau ada tambahan wa bihamdi ketika ruku, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dalam riwayat yang lain begitu, ya. Itu dalam sujud, ini adalah zikirnya, tasbih, bertasbih. Mereka mengatakan, para ulama mengatakan, berbeda pendapat mereka, ini adalah wajib sholat, yang lain mengatakan ini sunat sholat. Demikian. Nah, berbeda dengan itu adalah doa. Adapun subhanakallahumma wa bihamdikallahumma ighfirli, saya condong ini adalah zikir, karena diawali dengan zikir. Adapun subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli, ujungnya memang dia adalah doa. Nah, hanya saja saya condong ini bahwasanya adalah dia zikir yang menghimpun doa. Demikian. Akan tapi dia bisa mewakili bacaan tasbih tadi. Kalau seandainya seseorang yang berpendapat bahwasanya zikir sama dengan tasbih, tasbih adalah zikir, yang itu adalah wajib, bisa dia wakili subhana rabbiyal a'la ketika sujud dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli. Demikian pula ketika rukuknya. Cukup bagi dia itu. Kalau dia memandang bahwasanya tasbih itu wajib dalam rukuk maupun sujud. Demikian. Namun ada doa yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, doa yang maksur dari Rasulullah SAW, yaitu ketika sujud beliau, doa yang, ya, saya pun motivasi kepada diri saya pribadi dan kepada antum sekalian untuk berdoa dengan doa seperti ini, ya, doa yang bagaimana menunjukkan kita sebagai seorang yang menyadari akan kelemahan pribadi. Doa yang sahih dari Rasulullah SAW yang beliau bersabda dengan doa ini, ya, beliau membaca, membaca dalam sujudnya, Allahumma ghafir li dhambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu, ya, untuk dosa-dosaku, untuk semua dosa-dosaku, diqahu wa jillahu, yang halusnya maupun yang besarnya, wa awwalahu wa akhirahu, yang pertamanya sampai yang akhirnya, wa alaniyatahu wa sirrahu, baik yang terang-terangannya maupun yang sembunyi-sembunyinya. Lihat bagaimana, ya, begitu, ya, bagusnya doa ini bagi saya pribadi, ya, karena tidak ada di antara kita yang bisa terlepas dari dosa. Lalu kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam sujud kita, dalam kondisi saat itu kita dekat dengan Allah, kita meminta agar Allah mengampunkan segala bentuk dosa-dosa kita. Bahkan tadi dalam doa ini disebutkan, sebenarnya cukup dengan mengatakan, ya, Allahumma ghfir li dhambi kullahu, sudah cukup. Namun dirinci oleh Rasulullah bagaimana bentuk rinciannya, yang halusnya maupun yang besarnya, yang dari awalnya mulai dari kita balik sampai kita nanti matinya, kemudian dari yang terang-terangannya maupun yang sembunyi-sembunyinya. Demikian. Naam. Ini doa yang bagus, silakan nanti diamalkan, serta doa-doa yang lain. Dan saya condong kepada pendapat bolehnya untuk berdoa dengan doa-doa yang ghairu ma'sur, yang tidak ma'sur juga. Yaitu doa yang sifatnya pribadi, namun ya saya condong kepada pendapat harus dengan berbahasa Arab. Demikian. Seperti doa minta jodoh, ya, doa mungkin barangkali untuk terlepas dari kesulitan, yang sifatnya dengan bahasa ya pribadi sesuai dengan kemampuan bahasa Arabnya barangkali. Demikian, bisa. Seperti doa minta tambahan ilmu, bisa juga. Ketika sujud, ya, untuk doa agar Allah membuat cerdas dirinya dan seterusnya. Nah, doa minta istri yang kedua, boleh juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana soal BPJS? Apakah solusi untuk jamaah sunnah? Apakah bisa salafi mengikuti BPJS sementara kita butuh untuk berobat sakit? Jazakallahu khairah wa iyyaka jazallahu khairah. Naam, persoalan di BPJS yang masih terus menerus menggaung, ya, wallahu ta'ala alam, ya. Saya pribadi belum pernah menelitinya, hanya saja masih berpegang kepada orang yang menelitinya seperti Ustaz Erwandi, yang beliau dengan lisan beliau sampai kepada kita bahwasanya beliau masih meragukan BPJS dari sisi, ya, dari sisi apa namanya, ribanya, yaitu denda keterlambatannya, ya. Wallahu ta'ala alam apakah sekarang sudah dihapuskan ataukah tidak. Nah, ya, terlepas dari dari hal tersebut, ya, ada tersebar perkataan beliau bahwasanya beliau pernah menghalalkan BPJS bagi yang darurat. Demikian, ya, bagi yang darurat. Memang ad-daruratu tubihul mahdhurah, ya, darurat itu bisa menghalalkan yang haram. Naam, tapi ingat darurat itu kondisinya adalah betul-betul ketika kematian mengancam. Artinya kalau dalam keadaan sehat lantas dia mendaftarkan diri, itu belum darurat. Berarti tunggu mau mati baru daftar. Begitu. Wallahu a'lam, ya. Nah, ini BPJS ini, ya, barangkali nanti bisa tanyakan kepada ustadz yang lain. Kalau saya pribadi masih, ya, masih meragukan kehalalannya, karena kita katakan BPJS, ya, itu masih ada keserupaan dengan apa? Asuransi. Cuma Ustadz Erwandi, seperti yang pernah saya sampaikan di majelis ini juga ketika ditanya tentang BPJS, bahwasanya, ya, untuk dia adanya apa dugaan khimar atau dia gharar itu sudah terhapus, sudah hilang. Mengapa demikian? Karena pemerintah, ya, itu menjamin kekurangan dananya. Artinya ini betul-betul sebenarnya ta'awun, wallahu a'lam, ya. Begitu. Hanya saja satu hal yang beliau ragukan di akhir pembicaraan beliau, ya, yang saya ingat bahwasanya beliau meragukan dari sisi apanya? Ribanya, karena belum bisa dihilangkan, yaitu denda keterlambatannya. Apakah, ya, BPJS ini memiliki jenis-jenis, ada yang dihilangkan apa namanya denda keterlambatannya ataukah tidak, ataukah sekarang sudah dihilangkan semuanya? Kalau sudah, alhamdulillah, maka silakan Anda, ya, masuk, ya, ikut BPJS. Kalau memang sudah, denda keterlambatan ini tidak ada, tidak diberlakukan. Demikian. Pernah saya sebutkan karena mendengar cerita dan keterangan dari sebahagian, ya, orang yang mengerti tentang macam-macam BPJS ini, bahwasanya BPJS ini ternyata ada yang sifatnya juga diberlakukan secara instruksi dari atas yang tidak bisa tidak dia harus ikuti. Seperti contohnya pegawai negeri dan pegawai swasta yang dia bekerja di perusahaan, maka dengan otomatis dia didaftarkan oleh pihak perusahaan atau pihak pemerintah ke BPJS, begitu kan? Nah, sehingga pembayaran selalu konstan seperti ini, barangkali pemerintah menghilangkan denda keterlambatan. Ya, ada dugaan, saya pun barangkali menduga demikian, bahwasanya bisa jadi itu dihilangkan denda keterlambatan. Hanya saja itu butuh tasabut, yaitu dicek dan recek kembali apakah benar seperti itu demikian. Dan kalau ada berita yang menjelaskan bahwasanya denda keterlambatan sama sekali di semua jenis BPJS telah dihilangkan, maka ya antum silahkan untuk berbondong-bondong ya daftar ke BPJS. Demikian. Wallahu a'lam. Iya, barangkali jenis yang lain. Iya, karena ya seperti kalau enggak salah BPJS ada BPJS mandiri kan? Iya, kemudian ada BPJS juga seperti kepegawaian kan? Begitu ada juga. Coba selidiki dari sisi BPJS yang mandiri. Yang mandiri ini artinya warga yang tidak terkait dengan instansi pemerintahan atau sebuah lembaga apa namanya yang bergerak di bidang usaha seperti perusahaan begitu, ya apakah mereka ini terbebas dari ini, dari apa namanya denda keterlambatan? Karena ya tidak ada yang menjamin mereka, karena pembayaran itu dari apa, kemandirian mereka. Makanya dikatakan BPJS mandiri, siapa yang mau bayar maka dia mandiri. Adapun kalau dari perusahaan dan dari pemerintah langsung kontan di potong dari gaji mereka. Demikian. Demikian pula yang anda pernah dengar itu untuk orang fakir miskin ada dia. Nah itu dia. Jadi BPJS itu untuk fakir miskin ada. Ya, dan itu juga laporan dari beberapa ikhwan yang dia di Mareland tinggal. Dan sebelumnya dia punya apa namanya semacam apa kesehatan yang dari pemerintah kota itu apa namanya? Hah? Apa? Yang lain? Satu lagi? Apa? Yang lain? Apa lagi? Hah? Oh ya, Medan Sehat. Ya, Medan Sehat. Ya, dia punya kartu Medan Sehat. Betul, yang dari Pemko ya, Medan Sehat. Dia kan itu kan sudah ditarik ya. Sudah dihilangkan kan? Lalu ketika dia mau ditarik ini kartunya, maka dia diganti dengan BPJS yang tanpa yang untuk orang miskin tadi, demikian. Begitu. Oleh karenanya yang tadi, yang dia sifatnya mandiri, yang tapi bukan untuk orang miskin, coba di, kalau antum bisa dapatkan yang miskin tadi, BPJS yang miskin, ya alhamdulillah bagus kan gitu. Tapi daftar jadi orang miskin dulu. Ya. Kemudian nanti makbul doanya kondisinya. Nah, wallahu a'lam. Pemberian dari orang yang bekerja di bank atau di lembaga lembaga ribawi, ya, yang bergerak di bidang riba begitu, itu ada dua bentuknya. Bentuk yang pertama adalah orang tersebut yang diberi dia tidak punya keterkaitan sedikit pun dengan apa namanya nasabah. Dia bukan sebagai seorang nasabah. Kemudian yang kedua dia seorang nasabah, ya. Jika dia seorang nasabah, berarti apa yang diberi dari pegawai bank tersebut yang itu sebenarnya perwakilan dari bank, itu merupakan bentuk tambahan dari uang yang disimpankannya dan itu dikelola oleh bank tersebut. Nah, ini bentuk riba pula. Jadi hadiah ya kepada seorang nasabah apapun bentuknya, pendapat yang kuat dan tepat adalah bahwasanya itu adalah riba. Adapun pemberian hadiah kepada orang yang dia bukan sebagai nasabah, ya, diberikan secara cuma-cuma tanpa dia meminta, maka ini halal baginya, halal baginya. Demikian. Kenapa halal? Karena benda tersebut adalah benda yang halal pula. Cuma perolehannya yang haram. Perolehan yang haram itu perolehan dari orang yang melakukan riba tersebut. Ya. Adapun zatnya adalah halal, maka dikatakan ini namanya haram kasbi, haramun kasbiyun. Yaitu haram dari sisi usaha perolehannya, pendapatannya. Haram itu kita jelaskan ini sebuah kaidah yang pernah disampaikan oleh Ustadz Arifin Badri hafizahullah, ya. Semoga Allah menjaga beliau. Beliau mengatakan bahwasanya haram itu ada dua bentuknya. Yang pertama adalah haramun zatiyun, yang pertama haram zat. Yang kedua adalah haramun kasbiyun, haram kasbi. Itu haram perolehannya. Haram dari jalur perolehannya. Adapun haram yang zatnya memang haram, maka dipindah tangankan pun, dialihkan kepemilikannya kepada siapapun, maka tetap tidak boleh diperjualbelikan, betul ya? Nah, dan tidak boleh dikonsumsi, betul ya? Nah. Adapun haram kasbi, yaitu haram dari sisi perolehannya, yang zatnya adalah halal, seperti uang, seperti makanan, seperti benda-benda yang halal untuk digunakan, yang zatnya adalah halal, namun cara mendapatkannya oleh orang yang memberi itu dengan cara yang haram, maka jikalau dipindah tangankan, dialihkan kepemilikannya dengan cara yang halal, maka halal pula lah hukumnya kepada orang yang menerimanya. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meminta kepada Barirah, seorang bekas budaknya Aisyah radhiyallahu anha, untuk memberikan sedikit hadiah, sedikit sedekah yang diberikan kepadanya. Ada orang yang menghadiahkan makanan kepada Barirah, bekas budaknya Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Rasulullah meminta kepadanya untuk dibagikan kepada ya keluarga Rasulullah SAW. Maka para istri keluarga Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ya makanan tersebut adalah sedekah. Innaha sadaqatun ya Rasulullah, sesungguhnya itu adalah sedekah. Maka Rasulullah SAW menimpali dengan mengatakan laha sadaqatun walana hadiyatun. Bagi si Barirah itu sedekah, bagi kita dialah hadiah. Begitu. Andaikan sedekah tersebut langsung kepada Rasulullah, maka haram, tidak boleh. Tapi dengan berpindah kepemilikan yang asalnya dia sedekah kepada Barirah, namun dari Barirah kepada Rasulullah adalah dia hadiah, maka boleh. Yaitu perpindahan kepemilikan, ya, dengan cara yang halal tadi, kalau langsung enggak boleh, tapi kalau cara perantaraan seperti ini, yaitu dengan cara yang halal pula, maka halal. Demikian. Demikian pula dalil yang lain, ini hadisnya sahih. Demikian pula hadis yang lain, yaitu riwayat dari Umar radhiyallahu anhu, tatkala para pekerja atau karyawan-karyawan Umar yang ditugaskan untuk menarik jizyah atau upeti kepada ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi. Para karyawan atau pekerja Umar ini, mereka ternyata diberikan oleh orang-orang Yahudi ini bayar jizyahnya, jizyah berupa ya khamar dan babi. Maka mereka pun menerima. Bilal radhiyallahu anhu yang mengetahui hal itu melaporkan kepada Umar radhiyallahu an. Maka Umar pun memanggil mereka sembari mengatakan, ya, walluhum bai'aha wa khudhu antum asmanaha. Biarkan mereka yang menjual barang-barang tersebut, ya. Lalu kalian ambil uangnya. Kita tahu bahwasanya, ya, penjualan benda-benda atau barang-barang yang haram zatnya untuk dijual belikan, maka haram pula apanya? Perolehannya. Betul enggak? Betul enggak? Karena Allah Rasulullah bersabda, innallaha idza harrama syai'an harrama samanahu. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan nilai jual belinya, hasil jual belinya. Itu haram, tapi yang melakukan itu siapa? Ahlul kitab, orang-orang Yahudi. Dan pendapatannya itu juga haram, yaitu uangnya. Cuma karena dipindah tangankan lewat jizyah, perpindah tangan yang halal bagi kaum muslimin, yaitu ya apa? uang atau dinar atau dirham tersebut yang dipindah tangankan, yang haram tadi dipindah tangankan dari orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin dengan jalur jizyah, yang itu adalah merupakan bentuk perpindahan kepemilikan yang halal, maka halal pula jadinya. Dan ini masyhur, tidak ada seorang pun para sahabat yang mengkoreksi kebijakan Umar. Ini dalil menunjukkan bahwasanya apa bahwasanya? Ya. Bahwasanya ya perpindahan tangan yang halal ini ya, walaupun haram dia kasbi, maka halal bagi sang penerima. Wallahu a'lam. Pernah terjadi kisruh di kalangan para ustadz-ustadz Madinah tentang masalah ini. Ya, khilaf di kalangan para ustadz-ustadz. Gimana ini? Kita ambil atau enggak yang seperti ini? Ada orang nabung di bank miliaran, triliunan, sekali beri ratusan juta, tapi riba katanya. Boleh enggak terima? Untuk masjid, untuk bangun sekolah dan seterusnya. Nah, ribut para ustadz-ustadz. Ya, ustadznya ribut. Ustadz Arifin keluarkan faedah tadi, gitu caranya. Dan itu sesuai dengan dalil. Begitu. Jadi itu boleh. Cuma masalahnya begini, masalahnya di kita sendiri. Lah kita yang buat apa namanya? Kita yang nabung, kemudian tabungan kita, uang kita itu digunakan, maka jadilah itu akadnya hutang piutang. Lalu kita yang nabung, lalu kita minta jasanya, kita ambil itu, berarti sama dengan kita pelaku ribanya. Itu masalahnya. Di situ masalahnya. Kalau orang lain yang melakukannya kepada kita, ustadz ini ada harta riba, terserah antum mau letakkan di mana, dia pelaku, kita bukan. Paham maksudnya? Masalahnya, apakah tindakan seperti ini menghalalkan, bisa membenarkan tindakan dia? Belum tentu. Oleh karenanya butuh penjelasan, dijelaskan kepada dia. Jikalau dia tidak tahu, tidak mengapa. Kalau sudah tahu, maka ditinggalkan. Lalu bagaimana? Kalau seandainya harta tersebut, riba tersebut, uang riba tersebut dibiarkan saja di situ, nanti kan mereka gunakan. Sesungguhnya itu adalah uang mereka, karena mereka yang mengelolanya, mereka sendiri. Sudah, gak usah diambil. Begitu. Kecuali kalau ada orang tadi mengatakan, saya sudah sadar dengan riba ustaz, ini ada uang riba, sudah anak ambil ini tangan anak ini, 1 triliun. Loh, uangnya berapa kok bisa 1 triliun ini? Berarti banyak dia, mungkin ratusan triliun. Iya udah, antum manfaatkan untuk hal yang bermanfaat pula. Demikian. Wallahu a'lam. Cukup kira-kira. Barangkali mudah-mudahan ini yang bisa kita sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya pribadi dan bisikan setan. Oleh karenanya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita dan menjadikan ilmu yang sampai kepada kita ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggabungkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jangan lupa ya, silakan kalau mau daftar ke Pak Zaid.